Harapan kami semoga saja di tema acara hari ulang tahun Republik Tenggo yang ke-11, Republik Tenggo selalu jaya untuk selamanya. Betul, kami bukan arogan tetapi menjaga kehormatan, luar biasa. Oke, Republik Tenggo bergoyang kembali. Artis yang satu ini dari Kota Lumpur, Sidoarjo, sudah cantik suaranya, merdu lagi. Ada Ramayana, ada SNP Indonesia, juga ada Republik Tenggo, Lala, Widi, Du, Pala, Pa. Republik Tenggo.